Di antara kitab beliau yang masyhur adalah Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kitab yang senantiasa dijadikan rujukan oleh kaum muslimin pada saat mereka mempelajari aqidah ahli sunnah. Dan di antara kitab yang masyhur beliau, sebuah kitab yang berjudul Al-Ittiba'. Dan di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan tentang tercelanya taklid. Taklid buta, mengikuti pendapat seseorang tanpa disertai dengan hujjah. Beliau banyak sekali menukil perkataan para ulama ussalaf dan para imam-imam dan ulama ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan tersebut. Dan salah satu risalah beliau adalah risalah yang menjelaskan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi pembahasan kita insyaallah taala. Beliau menulis bait syair yang berjumlah 100 bait menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dimulai dari lahirnya beliau, kemudian masa kecilnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, hingga kemudian beliau beranjak dewasa, siapa yang memeliharanya, apa yang beliau lakukan di masa-masa mudanya, sampai kemudian beliau diangkat menjadi Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian beliau memulai dakwahnya dan hijrah yang dilakukan oleh para sahabat ke negeri Habasyah, kemudian berhijrah ke Madinah, kemudian setelah itu disyariatkannya jihad, peperangan demi peperangan yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang Rasulullah alaihi salatu wassalam mengirim pasukan ke berbagai wilayah-wilayah, sampai kemudian Allah Azza wa Jal memberi kemenangan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan yang bersamanya dengan ditaklukkannya kota Makkah, dan berbondong-bondonglah bangsa Arab datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan menyatakan keislamannya. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menunaikan hajjatul wada', dan Allah azza wajal menurunkan firman-Nya yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada umat ini amanah yang Allah azza wajal bebankan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau pun meninggalkan dunia ini dalam keadaan beliau telah mewasiatkan kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau meramunya dalam bentuk bait-bait syair yang sangat indah sekali. Oleh karena itu bagi ikhwan, terkhusus bagi santri, untuk bisa menghafal dari bait-bait syair yang kita pelajari insyaallah taala, karena dengan menghafalnya itu akan memudahkan bagi kita untuk mengetahui sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berurutan. Kita memasuki inti dari pelajaran ini, yaitu bait-bait syair yang menerangkan tentang siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma salatuhu ala al-mukhtari, wa ba'du haka siratal rasuli, manzumatan mujazatal fusuli, mauliduhu fi ashiril fadili, rabi'in al-awwal aam al-fili, lakinnama al-mashhur thani ashrihi, fi yawmil ithnain tulu'a fajrihi. Ini empat bait syair yang beliau jadikan sebagai pembuka dari manzumah ini. Kata beliau, alhamdulillahi al-qadimil bari. Alhamdu, alhamdu adalah pujian, pujian-pujian pilihan dari seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Maka ini disebut alhamdu. Bedakan dalam bahasa Arab, ada yang disebut alhamdu, ada pula yang disebut al-madhu, hurufnya yang terbalik-balik, ya, alhamdu dan al-madhu. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, mungkin kita hanya mengatakan keduanya memiliki makna memuji. Alhamdu memuji, al-madhu juga memuji. Namun perbedaannya bahwa alhamdu itu adalah pujian-pujian pilihan, pujian-pujian dan sanjungan yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Rasa cinta dan pengagungan ini harus ada. Berbeda halnya dengan al-madhu. Al-madhu memuji, tapi belum tentu dia cinta kepada orang yang dipujinya. Kadang-kadang seorang memuji orang lain bukan karena dia senang kepada orang itu, tapi hanya karena ingin mendapatkan kedudukan atau ingin mendapatkan harta dari orang tersebut, maka dia memujinya. Nah, ini disebut al-madhu dalam bahasa Arab. Adapun alhamdu, pujian itu harus disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Alhamdu lillahi, bahwa segala puji dan sanjungan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, milik Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal merupakan salah satu nama yang mulia, yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh al-asma'ul husna, nama-nama Allah, kembali kepadanya, kembali kepada lafzul jalalah Allahu azza wa jal. Alhamdulillahi al-qadimi, al-qadimi, al-qadim kalau diterjemahkan adalah lawan dari al-jadid. Jadid itu artinya baru, qadim itu artinya tua, qadim itu artinya tua. Sehingga qadim ketika disebutkan itu disebabkan karena ada yang jadid, ada yang baru, maka ini yang tua. Namun di sini dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-qadim. Lafaz al-qadim itu tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-qadim merupakan salah satu dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak disebutkan dalam ayat atau dalam hadith bahwa al-qadim merupakan salah satu dari nama Allah. atau dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka tidak menetapkan satu nama atau satu sifat kecuali apabila itu ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran Karim atau ditetapkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan nama Allah, sifat Allah, itu tidak boleh dikembalikan kepada akal kita. Murni harus kembali kepada wahyu. Karena menjelaskan tentang nama dan sifat Allah itu kaitannya dengan perkara ghaib. Kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah Azza wa Jal yang lebih mengetahui tentang dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan sesuatu berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Azza wa Jal. Hanya itu pegangan kita dalam menetapkan nama Allah, demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mengatakan di antara nama Allah itu Ar-Rahman, di antara nama Allah Ar-Rahim? Karena disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mengatakan di antara nama Allah Al-Muhsin? Karena diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh membuat satu nama sendiri lalu kita menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kaitannya dengan sifat. Oleh karenanya banyak dari kalangan para ulama as-salaf itu mengingkari penisbatan sifat al-qidam, sifat qadim ini kepada Allah Azza wa Jal. Yang ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari namanya adalah al-awwal. Itu nama Allah. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwal awwal, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang al-awwal. Apa maksud al-awwal? Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwal awwalu alladhi laysa qablahu syai'un. Dialah al-awwal yang tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Yang biasa kita istilahkan azali. Sesuatu yang tidak ada batas sebelumnya disebut apa? Azali. Kalau tidak ada batas setelahnya, seterusnya, selamanya disebut apa? Abadi. Azali, abadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya al-awwaliyah. Tidak ada sesuatu sebelum Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu ada. Allah Azza wa Jal al-awwal. Seluruh apa yang ada di jagat raya ini ada awalnya, ada permulaannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaan. Allah Azza wa Jal selalu ada. Jadi ini sifat yang benar. Adapun al-qadim, penyebutan al-qadim, meskipun kita mengatakan yang dimaksud oleh beliau al-qadim maknanya adalah al-awwal, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang mendahului Allah Azza wa Jal. Karena Allah Azza wa Jal tidak ada permulaannya, Allah selalu ada. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan kalau seandainya beliau di sini mengatakan al-qadir, nah itu lebih pas. Alhamdulillahil qadiril bari. Al-qadir itu lebih pas karena memang qadir merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahil qadimi al-bari. Al-bari. Al-bari maknanya al-khaliqu, yang menciptakan, yang menciptakan seluruh makhluk. dan Al-Bari ini termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru Lahul Asmaul Husna. Dialah Allah Al-Khaliqul Bari'u. Al-Khaliqu Al-Bari'u. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, Fatubu ila Bari'ikum. Bertobatlah kalian kepada Bari'ikum, yakni Khaliqikum, yang menciptakan kalian. Jadi Al-Bari termasuk dari nama Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka di sini beliau memulai bait-bait syairnya dengan memuji Allah. Dan ini termasuk di antara hal yang dianjurkan ketika seorang memulai sesuatu, apakah ketika dia berceramah, khutbah, atau dalam penulisan, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya. Lalu kata beliau, ثم صلاته على المختار. ثم صلاته, kemudian salawatnya, maksudnya salawat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada al-mukhtar, kepada hamba pilihan. Al-mukhtar, al-mukhtar al-mustafa, maknanya sama, hamba pilihan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah azza wa jalla telah memilih Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam menjadi hamba pilihannya dan menjadi rasulnya yang diutus kepada seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah azza wa jalla yang memilih dari kalangan malaikat ada rasul-rasul, dan dari kalangan manusia juga ada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah hamba-hamba pilihan. Maka disebutkan bahwa Allah Azza wa Jal bersalawat kepada rasulnya, kepada hamba pilihannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa makna Allah Azza wa Jal bersalawat kepada hambanya? Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari Abu Al-Aliyah Rufai' bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullah. Beliau mengatakan, salatullahi ala abdihi thana'uhu alaihi indal malaikah. Makna dari salawatnya Allah kepada hambanya yaitu pujian-pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut di hadapan para malaikatnya yang mulia. Di hadapan para malaikat yang mulia, sungguh merupakan suatu kemuliaan ketika nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat, menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla cinta kepada kita. Allah Azza wa Jalla meridai amalan-amalan kita. Thumma salatuhu 'alal mukhtari. Lalu kata beliau, wa ba'du, dan adapun setelahnya, termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang telah membuka ceramahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada Rasulullah alaihi wasallam, maka dia mengucapkan amma ba'du, adapun setelahnya. Kalimat amma ba'du ini telah diriwayatkan dalam beberapa hadis yang sahih dari Nabi alaihi wasallam bahwa beliau biasa mengucapkan itu. Wa ba'du, dan setelahnya, haka siratal rasuli manzumatan mujazatal fusuli. Adapun setelahnya, haka, haka maksudnya khudh, ambillah, ambillah, ambillah dari pelajaran ini. Pelajaran apa itu? Siratal rasuli, sejarahnya rasul. Sirah, sirah itu artinya sejarah. asal makna dari as-sirah ya, adalah perjalanan hidup atau metode dalam sebuah perjalanan yang baik atau yang buruk, yang baik atau yang buruk, itu asal makna sirah. Namun di sini penyebutan sirah perjalanan hidup disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tentu yang dimaksud di sini adalah perjalanan hidup yang kaitannya dengan pujian-pujian terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam, perjalanan hidup Rasulullah, biografi Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mulia, yang memiliki akhlak yang agung, yang sepatutnya bagi setiap hamba menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang patut dicontoh dalam kehidupan seorang hamba dalam keseharian mereka. Maka ambillah ini sejarah Rasul manzumatan, manzumatan. Asal makna manzuma dari kata an-nazmu, mengumpulkan, mengatur. Ya, mengumpulkan, mengatur. Mengumpulkan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain. Namun istilah an-nazm atau al-manzumah itu menjadi sebuah ungkapan untuk bait-bait syair, ya, sebuah ungkapan yang ada timbangannya, ya. Kalau mungkin kita di dalam bahasa Indonesia ya kayak puisi gitu, dia semacam puisi, ada aturan-aturannya, ada kata-kata yang tersusun, ya. Misalnya kalau dalam puisi bahasa Indonesia, kalau satu penggalan kalimat diakhiri dengan i, maka penggalan berikutnya juga diakhiri dengan i. Nah, seperti itu pula yang disebut manzumah, ya. Bait-bait syair, ya. Kadang-kadang ada yang diakhiri dengan nun, kadang-kadang diakhiri dengan mim, kadang-kadang macam-macam, ya. Macam-macam cara para ulama di dalam menyebutkan bait-bait syair tersebut. Itu disebut manzumah, ya. Adapun ucapan biasa yang tidak memiliki timbangan kalimat-kalimat tertentu, itu disebut an-nathr atau al-manthurah. Al-manthurah. Jadi di sini kata beliau manzumah mujazata, mujazah. Mujazah dari kata al-ijaz. Al-ijaz artinya ringkasan. Ringkasan. Jadi tujuan beliau menulis bait-bait syair ini adalah untuk meringkas. Ya. Apa tujuan dari ringkasan? Menyebutkan poin-poin inti, ya, untuk memberi isyarat kepada sesuatu yang penting, ya, yang hendak diterangkan. Disebutkan isyarat dalam ucapan, ya, agar kemudian mengingatkan seseorang tentang satu kejadian itu atau satu pelajaran itu misalnya, ya. Itu makna ikhtisar, ijaz, meringkas. Apa tujuan meringkas? Kata para ulama, tujuan meringkas pertama adalah untuk memudahkan seorang penuntut ilmu agar bisa menghafalnya, agar dia bisa menghafalnya. Tujuan yang kedua, agar mudah untuk memahaminya. Jadi memudahkan seorang untuk menghafal, demikian pula memudahkan seorang untuk memahami. Mujazata, yang ringkas al-fusuli, yang ringkas pasal-pasalnya, ya, kejadian-kejadiannya yang nanti akan beliau sebutkan berbagai macam kejadian yang ada dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selesai kita menjelaskan dua bait syair. Alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu alal mukhtari wa ba'du haka siratal rasuli manzumatan mujazatal fusuli. Kemudian yang ketiga, nah di sini beliau kemudian mulai menerangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, mauliduhu fi ashiril fadili Rabi'inil awwali amal fili, bahwa kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam fi ashiril fadili, itu pada hari yang ke-10, hari yang ke-10 yang memiliki keutamaan. Rabi'inil awwal, pada bulan Rabi'al awwal. Amal fili, bertepatan dengan tahun gajah. Tahun itu disebut tahun gajah. Di sini Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala mulai menyebutkan tentang kapan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanggal kelahiran beliau. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak disebutkan oleh beliau di sini. Yang pertama tentang nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Siapakah nama beliau dan bagaimana nasab Rasulullah alaihi salatu wassalam? Di dalam Al-Quran Karim disebutkan nama Muhammad, wa ma Muhammadun illa rasulun. Dan disebutkan pula Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad, dari setelahku, kata Isa bin Maryam alaihi wassalam, ada seorang rasul utusan Allah yang bernama Ahmad. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di sana ada nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain selain nama Muhammad, selain nama Ahmad. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan li khamsatu asma, bahwa aku memiliki 5 nama. Ana Muhammadun, aku Muhammad. Wa Ahmadu, dan aku juga bernama Ahmad. Kedua nama ini mengandung makna pujian. Wa ana Al-Mahi, dan aku adalah Al-Mahi yang menghapus. Lalu beliau terangkan apa maksudnya Al-Mahi. Alladhi yamhullahu bi al-kufra, yang Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan kekafiran dengan diutusnya aku. Maka nama beliau Al-Mahi. Yang keempat, wa anal hashir, dan aku adalah Al-Hashir. Apa yang dimaksud Al-Hashir? Alladhi yuhsyarun nasu ala qadami, yang manusia itu dibangkitkan ala qadami, di atas kakiku. Dalam riwayat yang lain ala aqibi, ala aqibi. Kata para ulama, apa maksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu ala qadami atau ala aqibi, manusia dikumpulkan ala qadami? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang paling terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah diutusnya Rasulullah. Setelah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada adalah hari kebangkitan. Yang ada adalah hari kiamat, hancurnya langit dan bumi, lalu kemudian hari dibangkitkannya manusia. Ya, dibangkitkannya manusia. Jadi tidak ada lagi nabi setelah diutusnya Rasulullah. Tidak ada lagi umat setelah umat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Umat ini adalah umat yang terakhir. Ini makna al-hasyir. Wa anal aqibu, dan aku juga Al-Aqib, nama saya juga Al-Aqib. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan yang dimaksud Al-Aqib alladzi laisa ba'dahu nabi, yang tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini ada lima nama: Muhammad, Ahmad, apa lagi? Al-Mahi, kemudian Al-Hashir, kemudian Al-Aqib. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, waqad sammahu Allahu raufan rahiman, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua nama, raufan rahiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rauf. Nah, beliau rauf yang menunjukkan pengasih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat ra'fah, kasih sayang. Rahim juga menunjukkan sifat penyayang. Ini juga di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rauf Rahim. Di antara nama Allah, Rauf Rahim juga nama Allah Azza wa Jal. Meskipun nama sama, tapi tentu sifat yang berbeda. Sifat Allah Azza wa Jal adalah sifat yang maha sempurna. Sifat yang maha sempurna yang tidak ada kekurangannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu 'anni syatma Quraisy wa la'nahum? Yashtumuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammad." Kata Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah kalian takjub bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan aku dari cercaan dan laknatnya kaum Quraisy?" Jadi orang-orang Quraisy ini, kalau mereka menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengatakan Muhammad, tapi mereka mengatakan mudzammam. Mudzammam artinya orang yang tercela. Kalau Muhammad yang terpuji, ini mudzammam. Ini kebiasaan, sampai sekarang ini ada kebiasaan sebagian orang itu kalau sudah benci kepada orang, namanya dirubah-rubah. Namanya dirubah-rubah. Ya, Muhammad dirubah jadi Mudzammam. Jadi mereka mencerca Mudzammam, mereka mencela Mudzammam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan aku dari cercaan dan laknatnya orang Quraisy. Mereka mencela Mudzammam. Mereka melaknat Mudzammam. Saya bukan Mudzammam, saya Muhammad. Saya bukan Mudzammam, saya adalah Muhammad." Jadi sebenarnya mereka tidak mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menetapkan nama Muhammad bagi Nabi alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma'an." Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada kami tentang beliau beberapa nama. Faqala, beliau mengatakan, "Ana Muhammad." Ini sudah disebutkan sebelumnya. "Wa Ahmad." Ini juga sudah disebutkan. "Wal Muqaffi." Wal Muqaffi. Ini termasuk di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Muqaffi. Apa artinya Al-Muqaffi? Kata para ulama, maknanya sama seperti Al-Aqib, yang tidak ada Nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan Al-Muqaffi artinya Al-Muttabi' lil-Anbiya, yang senantiasa mengikuti jalannya para Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah bukan untuk menyelisihi jalan dan metode para nabi dan rasul sebelumnya, bahkan sama, meskipun dalam hal penerapan syariat berbeda, dalam hal hukum-hukum, tapi dalam hal akidah, dalam hal keyakinan sama antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Ini makna Al-Muqaffi. Wal Hashir. Ini juga sudah disebutkan sebelumnya. Wa nabiyyu taubah Di antara nama beliau Nabiyyut Taubah dan Nabiyyur Rahmah. Nabiyyut Taubah dan Nabiyyur Rahmah. Apa maksudnya Nabiyyut Taubah? Seorang nabi yang membawa syariat untuk mengajak manusia bertobat kepada Allah dan menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Wa nabiyur rahmah, dan nabi yang senantiasa menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak nama. Disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitabnya Dalailun Nubuwah bahwa sebagian para ulama menyebutkan ada nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, dan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an Karim bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara namanya adalah rasulan, nabiyan, ummiyan, an-nabi al-ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Demikian pula di antara nama beliau syahidan, mubasyiran, syahidan sebagai saksi, mubasyiran sebagai pembawa berita gembira, nadhiran sebagai pemberi peringatan, wada'iyan ilallahi bi'idznih, yang senantiasa mengajak kepada jalan Allah dengan izin Allah Azza wa Jal, da'iyan ilallah bi'idznih, wasirajan munira, pelita yang menerangi kehidupan. Sebagaimana beliau juga disebut oleh Allah ra'ufan rahiman, sebagaimana beliau juga disebut nadhiran mubinan, pemberi peringatan yang nyata, dan juga beliau disebut mudzakkiran, fadzakkir innama anta mudzakkir, pemberi peringatan. Wa ja'alahu rahmatan wa ni'matan wa hadiyan, dan Allah Azza wa Jalla menjadikan rasulnya rahmah, kasih sayang, nikmat, hadiyan yang senantiasa membimbing umat ini, sebagaimana Allah juga menamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan abdan, hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak nama. Ini kaitannya dengan nama-nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana dengan nasab beliau? Beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Ada yang hafal ya? Ini kelebihan bangsa Arab, mereka menjaga nasab. Orang selain Arab ya, kadang-kadang namanya cuma satu. Namanya Muhammad. Ya, ditulis di KTP Muhammad. Itu aja. Ya. Secara umum biasanya masih mengenal siapa nama kakeknya, Muhammad bin Ahmad bin Abdullah misalnya, sampai kakek, ayah kakeknya. Biasanya orang sudah banyak yang lupa siapa nama ayah kakeknya, apalagi di atasnya. Tapi bangsa Arab ini salah satu keistimewaan mereka, memelihara nasab, nasab keturunan. Kalau ingin memudahkan seorang menghafal, ya, itu bisa disingkat. Ya, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad bin Abdullah ini sudah umum, ya. Nama Muhammad bin Abdullah. Nah, setelahnya ini dari Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya, ya. Itu bisa disingkat, ya, untuk memudahkan seorang menghafal nasabnya sampai Adnan. Sampai Adnan. Ya, itu bisa disingkat menjadi Ih, Ain, Ha, Ih, Uqqa. Ih, Uqqa. Jadi kalau Ih, Ain itu Abdul Muttalib. Ha, Ih, Ha, Hashim. Uqqa. Ain berikutnya Abdul Manaf. Qaf, Qusay. Qusay. Kemudian kam kalughfin. Kam kalughfin. Kam kaf, ya. Kilab. Kam. Kemudian mim murrah. Murrah. Kilab bin Murrah. Kemudian kam kalughfin. Kaf berikutnya Ka'ab. Kalugh lughfin. Lam Lu'ay. Lu'ay Gha bin Ghalib. Fa Fihr bin Fihr. Kemudian man ka kham'in man ma'i. Man ka kham'in man ka kham'in man ma'i. Man man mim dan nun. Malik bin An-Nadhr. Man ka kham'in, ya, Malik bin An-Nadhr bin Kaf Kinanah. Ka kham'in Kinanah ibn Khuzaimah bin Mudrikah. Ka kham'in bin Ilyas. Man ma'i. Man ma'i. Man bin Mudhar. Nun bin Nazar bin Mim Ma'ad. Kemudian Ain Adnan. Jadi Ih, Uqqa, Kam, Kalughfin, Man, Kakham'in, Man Ma'i. Itu kalau sudah dihafal ini, awal-awalnya insya Allah memudahkan seorang untuk mengenal dan menghafal nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak apa-apa lagi kerja, sambil kerja enggak ada kegiatannya, hafal itu. Insyaallah lama kelamaan terbiasa. Nah, Adnan, Adnan antara Adnan dengan Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam tidak diketahui berapa jarak di antaranya. Namun satu hal yang disepakati dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa Adnan adalah keturunan Ismail bin Ibrahim alaihima assalatu wassalam. Hanya saja antara Adnan dan Ismail tidak diketahui berapa orang di antaranya itu. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah. Nah, di sini ada satu hal yang menimbulkan pertanyaan. Lalu kita sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang berasal dari keturunan Quraisy. Kalau kita melihat nasab ini, kok tidak ada nama Quraisy di situ? Tidak ada nama Quraisy. Nah, lalu siapakah Quraisy ini? Siapa Quraisy? Ada dua pendapat dari kalangan ahli sejarah, ya, tentang siapa yang dimaksud Quraisy. Siapa yang dimaksud Quraisy? Ya. Pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksud Quraisy adalah An-Nadhr, An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah. Maka An-Nadhr bin Kinanah ini yang disebut Quraisy. Dan ini pendapat sebagian dari para ulama di antaranya Imam Ahmad, Ibn Sa'ad, Tabarani, An-Nawawi, Al-Hazimi, Al-Qurtubi dan yang lainnya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud Quraisy adalah Malik ibn Nadhr, Fihr bin Malik ibn Nadhr ibn Kinana. Fihr bin Malik ibn Nadhr ibn Kinana, Fihrnya. An-Nadhr lebih tua lagi, lebih tua daripada Fihr. Nah, sebagian para ulama, para ahli sejarah ingin mengkompromikan kedua pendapat ini, bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya. Adapun An-Nadhr ibn Kinana itu disebut Quraisy Akbar, Quraisy yang tertua. Adapun Fihr bin Malik itu disebut Quraisy Awsat, Quraisy pertengahan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Al-Ash'ath bin Qais, kata beliau, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wafdin la yarawna anni afdhaluhum. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan utusan yang mereka tidak menganggap aku yang paling afdhal dari mereka. Lalu aku pun mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna naz'umu annakum minna. Wahai Rasulullah, kami menyangka bahwa engkau itu bagian dari kami. Bagian dari kami, yakni dari negeri Yaman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu banun Nadhr ibnu Kinanah. Nahnu banun Nadhr ibnu Kinanah. La naqfu ummana wa la nantafi min abina. Kami ini adalah keturunan dari An-Nadhr bin Kinanah. Jadi beliau menyebut An-Nadhr bin Kinanah. Nah, ini kemudian dikuatkan oleh mayoritas para ulama, dialah Quraisy, An-Nadhr bin Kinanah ini. Ya. Kami tidak mengikuti jalur ibu. Kami tidak mengikuti jalur ibu. Artinya nasab kami melalui ayah. Melalui ayah. Dan kami tidak dinafikan dari ayah-ayah kami. Nah, Al-Ash'ath bin Qais, ya. Al-Ash'ath bin Qais yang meriwayatkan hadis ini, beliau pun mengatakan, la uta bi rajulin nafa Quraisyan min an-Nadhr min Kinanah illa jalatuhu al-had. Tidaklah dibawa kepadaku seseorang yang menafikan dari keturunan An-Nadhr bin Kinanah sebagai keturunan Quraisy, melainkan aku akan cambuk dia. Aku akan mencambuknya. Maksudnya apa? Dari keturunan An-Nadhr bin Kinanah, ini adalah keturunan Quraisy. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-a'immatu min Quraisy, ya, itu berasal dari keturunan An-Nadhr bin Kinanah. Maka ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud Quraisy adalah An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim dari Wathilah bin Al-Asqa' radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Dari keturunan Ismail, banyak keturunan beliau yang terpilih dari Kinanah. Dan memilih Quraisy dari keturunannya Kinanah. Kinanah punya keturunan, ya, di antaranya adalah Quraisy, yaitu An-Nadhr bin Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari bangsa Quraisy yang terpilih adalah keturunannya Hashim, Banu Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih aku dari sekian banyak keturunannya Hashim. Jadi ini menerangkan kepada kita kemuliaan nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa nasab keturunan Rasulullah adalah nasab yang paling mulia, ya, asyraful ansab alal itlaq. Semulia-mulia nasab adalah nasab Rasulullah alaihi salatu wassalam. diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika beliau menerangkan hadis ini, fa inna bani Hashim afdalu Quraisyin wa Quraisyan afdalul Arab wal Arabu afdalu bani Adam. Banu Hashim adalah yang paling utama dari bangsa Quraisy. Quraisy adalah bangsa Arab yang paling afdal, dan bangsa Arab adalah yang paling afdal dibandingkan keturunan-keturunan yang lainnya. Dan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nasab yang suci. Tidak ada satupun dari keturunan, dari nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikotori dengan hasil hubungan zina. Tidak satupun. Seluruh ya, silsilah rantai nasab keturunan Rasulullah alaihi wasallam semuanya dari pernikahan yang jelas, yang sah, yang halal. Inilah yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, diriwayatkan dari beberapa sahabat, dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibn Abbas, dari Aisyah, dari Abu Hurairah, dengan sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama kharajtu min nikahin lam akhruj min sifahin min ladun Adam. Lam yusibni sifahul jahiliyah." Sesungguhnya aku keluar, ya, keturunanku seluruhnya dari pernikahan yang sah. Aku tidak keluar dari perzinaan semenjak dari Nabi Adam alaihissalam, semenjak dari Adam alaihissalam. Ya, terus berkembang biak, berketurunan dari satu generasi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak satupun dari nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikotori dengan hasil hubungan zina. Seluruhnya dari pernikahan. Lam yusibni sifahul jahiliyah. Tidak ada yang menimpaku dari perzinaan-perzinaan yang terjadi di masa-masa jahiliyah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dari Al-Muttalib bin Abi Wada'ah, beliau mengatakan, berkata Al-Abbas, bahwa telah sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian apa yang diucapkan oleh manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, lalu beliau mengatakan, "Man ana?" Siapakah aku? Para sahabat menjawab, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib." Sesungguhnya aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. "Inna Allah khalaqal khalqa faja'alani fi khairi khalqihi." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menciptakan makhluk dan Allah menjadikan aku sebaik-baik makhluknya. "Waja'alahum firqatain," dan Allah menjadikan manusia ini menjadi dua kelompok. Kata para ulama, yang dimaksud dua kelompok, kelompok dari bangsa Arab dan bangsa Ajam, yang selain Arab disebut Ajam. "Faja'alani fi khairi firqah," lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku pada sebaik-baik kelompok tersebut, yaitu dari bangsa Arab. "Wa khalaqal qabail faja'alani fi khairi qabilah," dan Allah menciptakan kabilah-kabilah, lalu Allah Azza wa Jalla menjadikan aku terbaik kabilah, yaitu Quraisy. "Waja'alahum buyutan faja'alani fi khairihim baitan," dan Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka memiliki rumah-rumah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku dalam rumah yang terbaik. "Fa ana khairukum baitan wa khairukum nafsan," maka aku adalah yang terbaik dari kalian dalam hal rumah tangga, dan aku yang terbaik jiwanya dari kalian. Ini menerangkan kepada kita kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira sampai di sini ikhwan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.